Oleh karena itu, tidak boleh kita menetapkan sebuah nama bagi Allah kecuali dengan dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Limada? Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nama ini mengandung makna yang mencapai puncak keindahan atau tidak. Iya. Yang tahu bahwa nama ini mengandung makna yang mencapai puncak keindahan adalah Allah. Yang kemudian diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Maka kalau kita ingin menetapkan sebuah nama bagi Allah, harus ada dalilnya dari Al-Quran atau Al-Hadis. Ya. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menyematkan atau meletakkan sebuah sebutan bagi Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan adanya dalil. Ya. Seperti misalnya kita mengatakan Gusti Allah, nggak tahu maksudnya Gusti itu apa. Apakah Gusti ini mengandung makna yang mencapai puncak keindahan? Ya. Saya tidak tahu apa dalam bahasa Arabnya, karena saya memang tidak tahu secara tepat apa yang dimaksud dengan Gusti Allah. Apa Pak Indra? Ya. Nah, yang seperti ini sebaiknya kita menjaga diri, ya, tidak menetapkannya bagi Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka apa? Supaya kita tidak menetapkan kepada Allah sesuatu yang tidak tepat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, supaya kita tidak masuk ke dalam perbuatan al-qawlu ala Allah bila ilm, ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga kalau kita ingin menetapkan suatu sebutan, suatu nama bagi Allah, sebaiknya atau bahkan merupakan kewajiban kita adalah memiliki dalil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Karena nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang mencapai puncak daripada keindahan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan niatnya baik, Ustaz. Insyaallah maksudnya baik, bukan ingin melecehkan Allah. Dan sebutan itu pun sebutan sebagai penagungan kepada Allah. Maka kita menjawabnya bahwa niat baik itu tidak cukup. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak meraih kebaikan tersebut.